Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami pagi ini, apapun yang kita rasakan, panjatkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendatangkan kesejukan di dalam hati kita. Kalaupun itu tidak terasa, terus kita ucapkan sampai Allah menantangkan rahmat yang tiada terhingga. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada surah Al-Maryam ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun min du'aika rabbi shakiya. Artinya, dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan saya belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Inilah doa seruan yang dipanjatkan Nabi kita Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dalam doanya dia ingin mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah lemah. Itulah yang dipanjatkan Nabi Zakaria. Tapi dengan kata-kata itu, Nabi Zakaria mengatakan bahwasannya kandungan dalam doa yang saya panjatkan itu, saya tidak pernah merasa kecewa. Inilah hal yang sangat baik dalam kehidupan kalau kita ingin budayakan dalam doa tersebut. Apapun ceritanya yang kita mendapat kegagalan hari ini atau hari yang akan datang, tapi kita tetap berdoa dan kita jangan pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkanlah doa itu, seakan-akan kita akan mendapatkannya hari ini, seakan-akan kita mendapatkannya hari esok. Tapi walaupun seandainya belum terwujud, kita akan mendapatkan pasti nanti di akhirat kelak nanti. Bagaimana kita mewujudkannya? Dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya itu kita meminta ta'awudz, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti-pasti ini sudah kita harus wujudkan optimis kita dalam berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan yang telah lalu sempat kita singgung bahwasanya doa yang sesungguhnya yang bagus itu adalah kita ucapkan atas dasar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau goyahkan qulubana, hati-hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Itulah yang terpenting, karena banyak manusia yang setelah diberi petunjuk tapi lebih banyak mereka kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menandakan dirinya itu belum meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, belum meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terus dilantunkan dalam doanya, itu akan menjadikan kita hidup ini sia-sia. Jadikanlah yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, jadikan yang lebih manfaat. Kalau tidak bisa lagi, jadikan yang lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena Allah akan lebih memberikan apa yang kita minta. Itu disebabkan karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Zainal Arifin, akan lebih memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat keempat dari surat Maryam ini mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kata kecewa dalam berdoa. Saya kecewa kali sudah berdoa, Tuhan tidak mengabulkan. Islam menolak pernyataan itu. Tidak ada kata susah dalam berdoa. Syakia bisa susah, bisa kecewa. Maksudnya sudah capek saya berdoa. Susah-susah saya berdoa, tidak diterima Allah. Tidak ada kata itu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Permasalahan kita adalah permasalahan sepele. Karena permasalahan sepele yang kita minta dan itu tidak diberikan Tuhan, tidak diberikan Allah, kita kecewa dan sudah merasa susah. Nabi Zakaria berdoa dari sejak berumah tangga sampai beruban. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan lemah betul tulangnya, menandakan sudah tua renta. Tetap optimis, tidak ada kata kecewa dan susah hati. Ini pelajaran yang sangat berharga di ayat 4 ini. Kenapa? Karena sebenarnya tidak dikabulkan satu doa ini, Allah sudah memberikan kita jutaan fasilitas dalam hidup ini. Kenapa mengingat yang satu melupakan yang jutaan diberikan Allah? Kalau anak kecil ialah tidak dikasih permen oleh orang tuanya yang sudah dijanjikan, kalau engkau belajar sungguh-sungguh akan ibu beri permen. Setelah belajar sungguh-sungguh, mana permennya? Begitu banyak yang sudah ibunya berikan, baju, pakaian, celana, sepatu, makanan, minuman. Dia bilang ibunya pelit karena tidak memberi permen. Yang dia ingat permen. Jutaan yang telah diberikan ibunya membanting tulang di rumah, membersihkan rumah, pakaian, bekerja di kantor, dilupakannya. Itu anak-anak, wajar. Tapi kalau dewasa, orang tua merasa capek kepada Tuhan karena satu permintaannya tidak diberi, maka dia bermental anak-anak. Nabi Zakaria pada hari ini mengajarkan kepada kita, bermental cerdaslah, bermental dewasalah. Satu tidak diberi bukan berarti tidak diberi hari ini. Boleh jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tak dapat di dunia, boleh jadi di akhirat mendapatkan lebih baik. Tak diberikan Allah, boleh jadi itu adalah hal yang terbaik yang diberikannya pada kita. Tetapi ingat, satu kita minta, ada jutaan yang tidak kita minta, dan itu Allah berikan dalam hitungan detik. Dan seharusnya kita bersyukur sebagaimana Zakaria bersyukur, tanpa kecewa dan susah hati. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iya. Kajian kita dalam hal ini adalah pertama yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Inni wahanal 'azmu was minni wasta'ala ar-ra'su saiba." Wahanal azmu itu menandakan tulang belulang. Nabi Zakaria itu menandakan sudah lemah. Itu artinya memang sudah cukuplah masa tua. Nabi Zakaria tersebut mengatakan seperti itu. Orang kalau sudah umur 50 ke atas akan merasakan lebih lelah. Orang yang sudah berumur 60 ke atas akan merasakan lebih lelah. Tapi lagi rekaman. Tapi ketika kita diajarkan Nabi Zakaria dalam hal ini, apa yang paling kita pentingkan? Yaitu doa kita itulah yang menyebabkan kita akan muda kembali. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kalau kita yakin dengan doa kita ini, insya Allah dengan keyakinan itu akan menjadikan kita itu lebih kuat dalam menghadapi bukan saja umur 40-an, bukan saja umur 50-an, 60-an, 70-an, bahkan dari lebih daripada itu pun Allah akan memberikan sebuah kekuatan disebabkan oleh doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kasus contoh. Dia masih muda, tapi orangnya selalu berkeluh kesah, selalu apa yang ia kerjakan selalu kurang, selalu berkomentar seakan-akan hidupnya ini adalah sudah sangat sangat putus asa, karena dia tidak membaca konsep Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surah Maryam ayat keempat ini. Kenapa? Kalau kita membaca dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah merasakan lemah. Kita tidak akan pernah merasakan kecewa disebabkan keyakinan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang disinggung Ustaz Zainal tadi, kita tidak mendapatkan satu hal, kita sudah kecewa, merasakan putus asa, itu semacam mental anak-anak. Kalau kita pikirkan renungan, berapa banyak yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah kesempatan, yaitu untuk menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat menikmati dengan kesyukuran kita, dengan doa kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu lebih daripada umur yang kita ada pada saat kita saat ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.